Aku sing duwe ati, kowe rasa ngrusoi. Aku sing duwe rasa, kowe rasa sunoyo. Aku se tetep resno, senajan donya ora trimo. Urusono uripmu, timbang suwe-suwe lambemu tak sama apa kaya ini wong sing kasmaran senajan akeh konco-konco sing durung bisa nerimo kabeh ora tak rungokno jero hatine manungsa kuwi beda-beda ora iso mbok antem podo kaya singa karena kowe ra lakoni ra usah utusi aku sing duwe ati kowe rasa ngrusoi aku sing duwe rasa kowe rasa sunoyo aku se tetep tresno senajan donya ra trimo urusono suwe-suwe lambemu tak kuku walau bagaikan menghadang tekan kapan tetap sayang sampai maut kan memisahkan senang tekan dua jero hati ni manungsa kui pito-pito ora iso mbok antem podo kaya sing mbok karena kowe ra nglakoni ra usah mutusi aku sing duwe hati kowe rasa ngrusoi kowe rasa suloyo aku se tetep tresno senajan donya ra trimo urusono uripmu timbang suwe-suwe aku se